أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنبتين عزكم الله. Terakhir kita telah membahas beberapa permasalahan-permasalahan seputar sahur. Dan sebelum kita membahas tentang keutamaan-keutamaan puasa dan orang yang berpuasa, ada satu permasalahan yang tadi belum kita bahas berkaitan dengan masalah sahur, yaitu bagaimana kalau dia ragu tentang terbitnya fajar fardu. Dia masih ragu terbit atau tidak, masih ragu dia. Kemudian dia makan dan minum, apa hukumnya? Apa? Dalam hal ini, Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menukilkan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama. Demikian pula Al-Marjawi, Al-Marjawi dalam Al-Insaf juga menyatakan bila nizah dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, kalau seseorang itu masih ragu tentang terbitnya fajar fasik, maka dia diperbolehkan makan, minum, dan jima ittifaqul ulama, dengan kesepakatan para ulama. Apa? Jadi para fidin azakumullah, pendapatnya Syafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah wal Hanabiyah. Naam. Bahkan dinukilkan ittifaq oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga dinukilkan ittifaq oleh Al-Marjawi. Namun ternyata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyelisihi pendapat jumhur tadi, dan beliau menyatakan tidak boleh. Wassawat kepada kita ma'azakumullah, dalam perkara yang seperti ini, yang benar ialah pendapatnya jamahirul ulama, kebanyakan para ulama, di mana kalau dia masih ragu terbitnya fajar shadiq, maka dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh jima, sampai jelas bagi dia benang putih dari benang hitam, yaitu fajar shadiq. Berdasarkan ayat Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Sama disebutkan dalam ayat ini, hatta yatabayyana lakum, hingga jelas bagi kalian. Sementara orang yang ragu-ragu, syakka, orang yang masih ragu, itu berarti belum yakin terbitnya fajar shadiq. Selama dia masih ragu, maka diperbolehkan bagi dia untuk makan, minum, dan jima. Yang mencari. Tamam. Hada huwa. Dengan ayat tadi. Hada huwa sahih dengan ayat tersebut. Naam. Walhamdulillah. Kemudian kalau begini, azakumullah, setelah kita membahas tentang permasalahan sahur, maka kita bahas yang berikutnya tentang keutamaan-keutamaan puasa. Yang kita bahas pertama kali ialah keutamaan puasa Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kami tina azakumullah ialah bulan yang penuh dengan barakah, yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Di antara keutamanya ialah Ramadan itu syahrul Quran. Ramadan ialah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran di situ. sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu sebagai bimbingan untuk umat manusia dan sebagai bukti-bukti bayyinah dalam bentuk al-huda wal-furqan. Maka para siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Awal menunjukkan bahwasanya Ramadan itu syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Dan telah sabit dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidah ila baitil 'izzah. Al-Qur'an itu diturunkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul 'Izzah di langit dunia. Itu pada bulan Ramadan. Apa? Dan kemudian dari Baitul 'Izzah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, diturunkan selama masa kenabian dan masa kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Bisa dipahami? Sehingga Al-Qur'anul Karim itu diturunkan langsung seluruhnya di Baitul Izzah. Sama di langit dunia, namanya Baitul Izzah. Nah, kemudian di Baitul Izzah dari situ diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keinginan Allah selama masa kenabian dan kerasulan beliau SAW. Itulah makna ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Faham ya? Dan juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam bulan Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Juga dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau biasa mutarakah membaca Al-Qur'an dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Begitu. Setiap tahun Ramadan pasti beliau mutarakah dengan malaikat Jibril. Kecuali pada tahun yang beliau wafat padanya, beliau dua kali mudharatah dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Demikian pula ya para bidini azzakumullah salafun salih dari kalangan para sahabat wa tabi'in dan yang lainnya, apabila datang bulan Ramadan maka mereka lebih banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diberi porsi yang lebih daripada yang lainnya. Hadza huwa. Sebab Ramadan ialah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Hadza huwa. Di antara keutamanya lagi ialah pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufitat asy-syayatin apabila Ramadan telah datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Dan yang dimaksudkan dengan syaitan di sini, khalafidini azzaikumullah, ialah al-marajah. Syaitan-syaitan pembangkang. Syaitan-syaitan yang kelas kakap. Ini yang dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Sufidati syayatin marajatul jin. Dibelenggulah syaitan-syaitan, para pembangkang-pembangkang syaitan dari kalangan jin. Wah, syaitan dan jin. Nah, sehingga para fitina azzaikumullah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka pada bulan Ramadan itu kaum muslimin banyak mengamalkan amal ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin memperbanyak amal ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kathurul khair. Kebaikan akhirnya meluas. Banyak terjadi. Wa qalla syarr. Dan yang namanya kesehatan, yang namanya kejelekan itu berkurang. Hadal. Sebab pintu-pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan-syaitan pembangkang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak bisa leluasa untuk menyimpangkan Bani Adam sebagaimana hari-hari yang lainnya. Sebab mereka dibelenggu. Walaupun syaitan-syaitan jindil-jindil syaitan yang lainnya itu masih ada. Namun tokoh-tokoh syaitan, pembangkang-pembangkangnya dibelenggu. Sehingga dalam Ramadan, kebaikan itu lebih banyak, kejelekan itu lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Naam ya kawan. Ini keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang lainnya. Ialah pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Tamam? Di bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Terdapat malam qadar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Satu malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alf syahr. Yani pahala amalan ketika itu, seseorang yang beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam itu, itu ganjarannya, pahalanya lebih baik, lebih utama daripada beramal selama 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan berapa tahun? Berapa? 83. Perkiraan 80-an tahun. 80-an tahun, bayangkan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memberitakan dalam hadis yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun man tajawaza dhalik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku, kata Rasulullah, umurnya umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melampaui umur seperti itu, yang melampaui lebih daripada itu. Ini beritanya Rasulullah SAW. Rata-rata umurnya umatnya dia, umatnya beliau SAW itu 60 tahun sampai 70 tahun. Itu umumnya, sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Dan ini pahala ganjaran beramal pada malam qadar itu seperti 1000 bulan. Yang kalau dikalikan atau dikalkulasi dengan tahun, sekitar 80 sekian tahun. Artinya pahalanya itu Penuh seperti umurnya manusia, rata-rata umurnya manusia. Fahada qabrun azim, ini merupakan keutamaan yang sangat besar kepada kita azakumullah. Sama sebenarnya lagi kepada kita azakumullah, keutamaan-keutamaan Ramadan yang lainnya. Pembahasannya berikut, yaitu keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan-keutamaan puasa. Di antara keutamaan puasa ya kawan, bahwasanya puasa itu as-shaumu junnah. Puasa itu ialah tameng. Disebutkan penafsirannya oleh para ulama dengan beragam penafsiran. Wafat dan yang benar ialah penafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Yang dimaksud dengan puasa itu ialah tameng, yaitu tameng dari tiga perkara. Puasa tameng ialah tameng dari tiga perkara. Yang pertama ialah tameng dari syahwatnya. Hal yang pertama, puasa itu tameng, yaitu tameng dari syahwatnya. Yang asalnya syahwatnya pedes, itu bisa rempes dengan yang namanya puasa. Ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-fa'ah falyatazawwaj, faman lam yastati' fa'alayhi bis-shaum fa'innahu lahu wijah. Sebutkan Allah yang lainnya, fa'innahu aghadhu lil-basar wa ahsanu lil-farji. Tamam? Wahai para pemuda, wahai sekenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, maka menikahlah. Ba'ah itu tetap punya urusan nikah. Nah, lahir batin siap. Nah, ada ba'ah. Maka nikahlah kalian. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Sebab puasa itu sebagai wijah, sebagai tameng pengikat syahwatnya dia. Aywa. Ini fungsi puasa yang pertama, as-shaumu junnah. Puasa itu sebagai tameng, yaitu tameng dari syahwatnya dia. Yang kedua ialah tameng dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Sama? Ini disebutkan dalam sebagian riwayat dengan lafaz as-shaumu junnatun ma lam yuhithha bil ghibah. Puasa itu ialah tameng bagi pelakunya selama tidak dibakar tamengnya itu dengan perbuatan ghibah. Tahu ghibah? Ngeratani orang, membicarakan aibnya orang tanpa hak. Ini disebutkan riwayat ini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjelaskan riwayat ini as-shaumu junnah. Hadis riwayat ini menunjukkan mereka yang berfitnah, menunjukkan bahwasanya yang namanya puasa itu tameng dari perbuatan dosa semacam ghibah dan yang lain-lainnya. Hadha huwa sunnatun minal dzunubi wal adab. Puasa itu tameng dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, as-shaumu junnah disebutkan dalam riwayat yang lainnya ay junnatun minan nar. Puasa itu tameng dari neraka. Nanti di yaumul qiyamah. Puasa itu tameng dari neraka yang menghalangi pelakunya dari neraka. Ini juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan pula oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sehingga puasa ifadah bidin wa'atakumullah di antara keutamanya, puasa itu ialah tameng, tameng dari tiga perkara. Tameng dari syahwatnya, tameng dari perbuatan dosa, dan tameng dari kemarahan dari neraka. Hadza yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa huwa sahih. Adapun para ulama yang lainnya mengatakan cuma tameng dari syahwatnya saja. Ada yang mengatakan tameng dari dosa saja. Ada yang mengatakan tameng dari neraka saja. Wassawab semuanya. Tameng dari ini, dan dari ini. Apa? Ayo lihat. Dan puasa yang dikatakan sebagai junnah, as-sawmu junnah, itu bukan sembarang puasa. Tetapi puasa yang betul-betul sempurna. Puasa yang kamil, yang sempurna. Tahu? Yaitu puasa di mana pelakunya itu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat di dalamnya. Dan mengisi puasanya dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa yang sempurna sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam baru dikatakan tameng. Terus kalau puasa tadi cuma semata-mata menahan dahaganya, menahan laparnya, menahan jima dan semisalnya saja dengan tanpa diisi dengan amal kebaikan yang lainnya, yang enggak bisa sebagai tameng. Ya terus mungkin di siang harinya dia libur, tapi di malam harinya datang ke kafe-kafe, datang ke tempat-tempat hiburan maksiat, datang ke tempatnya karaoke, tempat ke diskotik, ila akhirihi. Begitu. Dia masih muda-muda, ya pacarannya libur dulu lah siang-siang. Pacarannya nanti aja malam-malam, habis terawih pacaran. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan puasanya itu tidak sempurna. Sehingga ini maksud dengan puasa itu junnah, puasa tameng, ialah puasa yang sempurna, di mana pelakunya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan dia mengisi puasanya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Keutamaan yang berikut. Bahwasanya puasa itu di antara sebab untuk masuk ke dalam surga. Ini ditunjukkan oleh hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih wa huwa kadzalik. Pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan sama aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Itu pertanyaan siapa ya Pak? Pertanyaannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah. Maka Rasulullah mengatakan laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau wahai Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala 'alaihi. Namun amal yang besar itu sangatlah mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan arkanul Islam, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian beliau menyebutkan amalannya yaitu rukun Islam, dan diantaranya ialah puasa Ramadan. Menunjukkan kepada kita para bidin a'zakumullah bahwasanya shaumu Ramadan, puasa Ramadan itu sebab masuk dalam surga dan sebab jauh dari neraka. Dan juga ditunjukkan pula oleh hadisnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim wa isnaduhu sahih. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah saya suatu amalan yang bila saya kerjakan bisa membuat saya masuk surga. Ini pertanyaannya. Wahai Rasulullah, tunjukkan sama saya amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Maka beliau menjawab, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu. Hendaklah kamu puasa, sebab tidak ada amalan yang seperti ibadah puasa. Masya Allah. Menunjukkan bahwa puasa yang Nabi Muhammad termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Keutamanya lainnya, ialah bahwasanya puasa itu sebagai kafarat. Puasa itu sebagai kafarat. Dari ini para bidina azakumullah, disebutkan dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya yang namanya puasa itu kafarat. Baik kafarat untuk orang yang tidak mendapatkan al-hadyu dalam hajinya. Al-hadyu didatang, yang sembelih. Dia tidak dapat hadyu atau dia tidak mampu untuk beli binatang sembelihan. Maka kafaratnya ialah fasiyamu salatati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang ke tanah airnya. Kafarat. Ya kan? Puasa sebagai kafarat untuk orang-orang jamaah haji yang tidak mampu untuk membayar dam. Dan juga atau tidak mendapatkan dam. Maka kafaratnya dia puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang ke tanah airnya. Demikian pula kafaratnya orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa sengaja. Di antara kafaratnya ialah faman lam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain taubatan min Allah. Para siapa yang tidak mendapatkan budak, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa sebagai kafarat sumpah. Orang yang sumpah itu kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka memberi baju kepada mereka. Kalau tidak mampu, maka memberi membebaskan budak. Ini pilihan. Ima hada wa ima hada wa ima hada. Ngasih makan 10 orang miskin, atau memberikan baju 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Tamam? Kalau tidak mendapatkan itu semua, Allah mengatakan, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Kalau enggak dapat, maka kafaratnya ialah dia berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah. Demikian pula para muslimin azakumullah. Yang namanya puasa itu juga kafarat bagi jamaah haji yang ketika dia ihram sedang mengenakan baju haram, dia membunuh hewan di tanah haram. Maka dia harus menggantinya sesuai dengan ukuran hewan yang dia bunuh tadi. Kalau tidak mampu, dikatakan di sini, au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri, atau disuruh puasa yang serupa dengan itu untuk supaya dia merasakan perbuatan tindakannya. Misalkan dia sudah menggunakan ihram, pakai ihram, dalam keadaan dia masih ihram, kemudian dia melihat kijang. Hah? Kijang yang masya Allah keliaran di Masjidil Haram, di tanah haram, kepingin dia. Boleh sekali-kali ngomong di Mekah, nyembelih kijang, kayak apa sih rasa kijang itu. Nah, kemudian dia berburu di tanah haram, dalam keadaan dia ihram, maka ada kafaratnya. Kafaratnya adalah seperti itu, yaitu seekor kambing. Kalau dia tidak mampu, maka harus berpuasa. Kafarat untuk orang ihram yang berburu. Maksud? Ada. Demikian pula orang bidin yang assalamualaikumullah, yang namanya puasa itu kafarat untuk orang-orang yang membihar istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Antiga bahri ummi. Yani mengharamkan dirinya untuk mendekati istrinya. Maka ifan abidin azakumullah, kalau ingin balik kepada istrinya, maka dia harus membebaskan budak sebelum mengumpuli istrinya. Kalau tidak dapat, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyam syahrayn mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum kedua-duanya saling bersentuhan. Haiwa. Tamam kafar duhar. Tamam. Demikian pula yang namanya puasa ini ialah kafarat untuk seseorang yang siang hari Ramadan datang, kemudian dia berhubungan dengan istrinya. Berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Bayar kafarat, puasanya batal, plus dia harus bayar kafarat. Kafaratnya ialah dia harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka dia puasa. Syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Ada. Ini menunjukkan keutamanya puasa ya ikhwan. Puasa itu sebagai kafarah. Ash-shaum kafarah. Ini yang disebutkan dalam banyak ayat. Demikian pula disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Ketika itu sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah mendengar dari Rasulullah SAW tentang masalah fitnah? Kata Hudzaifah, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, fitnatu rajuli bi ahlihi wa malihi wa jarih tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Fitnah seorang pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, fitnah tawasalah itu bisa dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dan dengan sodok. Katanya Umar, bukan itu yang saya tanyakan. Namun yang saya tanyakan ialah fitnah tun. Tamu juga maujil fahri. Yang saya tanyakan ialah fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya lautan yang dahsyat. Katanya Hudzaifah, jangan khawatir ya Amr Mu'minin. Sa'inna dunaha babun muhallaq. Sebab fitnah itu ditutup oleh pintu, terhalangi oleh pintu yang tertutup. Sahabat bertanya, tuftah atau tuksar? Pintu itu nanti akan terbuka atau kepecah? Katanya Hudzaifah, fal tuksar, bahkan pintu itu akan terpecah. Katanya Umar, itu lebih baik. Ini adra. Apa namanya itu lebih layak untuk tidak akan bisa kembali lagi sampai yaumul qiyamah. Jangan pecahnya. Kalau buka, itu masih memungkinkan untuk nutup lagi. Tapi kalau pecah, ya tidak. Nanti kembali lagi. Ketika itu sebagian muridnya Hudzaifah tanya, ya Hudzaifah, apa kau mau tahu siapa pintu itu? Katanya Hudzaifah, na'am. Dia mengetahuinya sebagaimana dia tahu kalau setelah hari ini ialah besok. Gitu. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya Umar tahu, kita tidak tahu. Tanyakan lagi sama Hudzaifah, siapa pintu itu? Dijawab sama Hudzaifah, al-bab wa Umar. Pintu yang menghalangi, yang menghalangi dari fitnah itu ialah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masyaallah. Asy-syai' min hadza wa nabiyina azakumullah poin yang pertama tadi. Bahwasanya puasa itu bisa menjadikan kafarat sebagai penebus dosa fitnah seseorang dalam keluarganya atau pada hartanya atau pada tetangganya. Fasawmu kafarah, maka puasa itu yang Nabi Dina Azzaikumullah ialah sebagai sebagai kafarah. Sama ini keutamaan yang lainnya, bahwasanya puasa itu yang Nabi Dina Azzaikumullah dikatakan oleh Allah, as-sawmu li wa ana ajzi fihi, puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalas puasa tadi. Demikian Allah menyatakan. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan bani Adam untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, sebab puasa itu untuk saya dan sayalah yang akan membalasnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan al hasanatu bi ashri amsalha, yang namanya satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipatnya. Illa shaum, kecuali puasa, kata Rasulullah. Fa inna rabbakum yaqul, dikarenakan Allah tabaraka wa taala menyatakan, illa shauma fa innahu li wa ana ajzihi, kecuali puasa, dikarenakan puasa itu untuk saya, maka akulah yang akan membalas puasa tersebut. Nah, ini keutamaannya puasa. Dan pengertian hadis ini, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi, ini ada sekitar 10 pendapat di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan puasa di sini. Apa maknanya puasa itu untuk Allah? Dan apa pula maknanya Allah yang membalas puasa tadi? Ada 10 pendapat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, dan juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Wa asahhuha qawlan, dan yang paling sahih dua pendapat. Ini dua pendapat yang paling mendekati. Yang pertama ialah dikarenakan puasa itu jauh dari sifat riya. Puasa itu amalan sir, amalan yang rahasia, sehingga jauh dari perbuatan riya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya yang zahir, itu sangat mungkin sekali kemasukan yang namanya riya. Orang sholat, kelihatan orang. Dia zakat, kelihatan orang. Dia haji, atau yang lain-lainnya, orang lihat, amal zahir. Adapun kalau puasa itu amal yang sir, amal yang rahasia, sehingga jauh dari sifat riya. Itu maknanya bainnahu li, puasa itu untuk saya, dikarenakan jauh dari sifat riya. Pendapat yang kedua, pengertian wana ajzihi, puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya, yakni tentang pahalanya. Yang namanya amalan yang lain, amal-amal yang lainnya itu disebutkan pahalanya. Satu amalan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kata ikhwan, kecuali puasa. Untuk puasa ini Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus memberikan pahala puasa tadi untuk pelakunya. Hanya Allah yang tahu berapa besar pahala puasa tadi. Masya Allah, istimewa. Untuk puasa itu istimewa. Hanya Allah saja yang tahu pahala-pahala puasa tadi. Ini dua pendapat yang paling benar, yang paling mendekati kebenaran, yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Mubarakuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ada maknanya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. 6.